Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami nampi pinten-pinten rahmat, nikmat, taufik saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Insyaallah mugi-mugi anjen kita sami dari akan pengawasan studio yang terlibat wonten ing penyelenggaraan pengawasan menika mugi-mugi dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan studio. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos sesarengan saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh studio, saderengipun kita ngelajengaken pengawasan langkung rumiyin. Monggo kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hassan al-fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya wonten ing pengaosan ingkang kapengker sampun dipun bahas masalah tanda-tandane ngamal niku ditampa. Tanda-tandane ngamal niku ditampa niku lek kula panjenengan lajeng dipun lali dhateng wujude ngamal niku. Bukan kok lali gak ngelakoni ngamal. Ini sok salah, salah taprapan dengan itu. Buat ngelali ngelakoni ini ngamale tetap dilakoni. Ati ini lali jateng ngamale niku. Jadi pun hilang sangka hitungannya hati karena pun dipundut Allah. Karena iki urung dipundut berarti saya ketok. Saya ketok. Nah, di antara nih, efek. Efek ini pantulan saking diterima ning amal. Niku biasane wonten pengertosan-pengertosan enggal. Wonten semacam lintasan-lintasan positif. Nek mungkin bahasane wong ahli ilmu jiwa intuisi. Intuisi, ilham. Dari labete ngamal ditampa niku. Niku wonten semacam pantulan-pantulan positif sing dirasa teng jero ati. Sing niku mungkin merembet ugi tenggene lakon tumindak kula panjenengan sakteruse dumateng kesaenan-kesaenan. Dadi lek sing kemerentek teng manah niku mun kerentek sing sae. Lek putaran-putaran akal niku berputar-putar yang baik. Lek lintasan-lintasan sing nemplek teng ati teng pikiran niku panjen pun itu duwe Allah. Niku mungkin medali dadi tumindak niku tumindak sing sae. Lan itu kadang-kadang tidak terpikir dengan begitu berat yang otomatis. Otomatis. Upama piyambak pas jadi pemimpin, lek mutusno ya, ora. Ngoten niku ya niku ya sing barokah, orane ya ora sing barokah. Upama nek dadi bojo ngoten. Upamane ngurusi anak macam-macam anake takok Pak kula niki penake jos pintu ngoten-ngoten. Wis ngene ae niku nggih. Dadalah ngene ae niku ngene ae sing nggawa barokah. Karena itu salah setunggalipun labet. Salah setunggalipun labet saking ngamal soleh. Ngamal kesainan yang pun ditampi dengan Allah. Terus, perjalanan kerohanian. Perjalanan kerohanian sampai ditompone ngamal. Niku sak terusipun, sejatosipun manut dateng dungine lintasan-lintasan nurani, niati. Nurani niku bahasa Arab nuraniyun. Nuraniyun niku bangsa cahaya. Bangsa pepadang sing madangi teng ati. Jur ati niki secara otomatis mesti ndelok sing luwih apik, ndelok sing luwih sempurna, ndelok sing luwih agung, ndelok ngoten niku mesti. Mboten mundak cilik sing didelok. Ati niku lek padang niku mesti melek sing luwih, melek sing luwih. Orang beda nuwun sewu soal informasi mawon. Yang desa. Niku nganggo klambi lungsep ngoten mboten masalah. Mergo secara kebiasaan mata mereka tidak pernah melihat yang lebih dari niku. Tapi nek wis duwe TV ngoten mulai delok. Oh, enek gambar melintas teng TV nggih pas delok. Iku nek klambi model apa. Engko enek napa penyiar TV niku Ramadan-Ramadan kok saiki kudu-kudune kok apik. Niku malah kepinginane pengin sing luwih apik, ora mung kudung sing biasa tak nggo, pengin kudung sing luwih apik, sing luwih apik, sing luwih apik. Begitu pula amal. Amal niku lek ditampa, mengke enten padhange ati niku ndudune enten ngamal sing luwih apik neh. Ngamal sing luwih apik neh terus. Peningkatan terus-menerus terhadap amal kesaenan ingkang jadi dipun aturakan datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya apa? Cara sing iso nyebabne dumugine lintasan-lintasan positif, lintasan sae. Muncule nurani sing iso nukul ning amal saleh. Niku nomor setunggal di antara sipun mujala satu suyuk. Nek sing dipuji pujian wong kang saleh kumpul ana. Nah, karena kumpul wong saleh niku terus enten letupan pantulan. Jadi enten hadis Rasulullah dawaken al muslimu miratul muslim. Enten sing al mukminu miratul mukmin. Wong mukmin kuwi dadi kaca cermine wong mukmin. Sing siji nggawa iman, sing siji nggawa iman, sijine padang, sijine padang. Maka padange niki kaya kaca ngilon. Jadi pantul memantul, akhirnya nuwuke padang sing luwih gedhe wae. Bahasane sing teknik niku namine reflektor. Reflektor. Nek padange dop niku jane namung pinten ya. Padange dop lampu niku, tapi krana kiwa tengen lampu niku enten rasa. Enten rasa niku dudu nyentol niku padhang banget. Nah, sami iki kalau tiyang sing asale imane tipis, imane cilik niku cara lampu mendrit. Tapi wong sing diadepi niku kiai sing atine soleh tenan, niku bar madhep kiai imane mudak padhang. Sehingga greget untuk nindakno sing luwih apik niku langkung kathah malih. Dadi barang sing apik-apik dadi ketok kabeh, sing asale ora kepetung dadi kepetung. Sehingga saling keliwatan, gak pengen ngelakoni, malah pengen ngelakoni. Dan itu sebenarnya apa? Waridat, lintasan-lintasan nurani sing muncul saking ketemu guru, ketemu wong soleh, nek sing tinggi ujian termasuk tombu hati, napa wong kang soleh kumpulono. Nomor kalih termasuk dudune waridat niku. Waridat nurani, nur yati niku krana labet saking amal soleh lahir. Niku ya teng jero niku enten semacam kepuasan-kepuasan. Enten semacam getaran-getaran kerohanian. Ngoten. Sing jelas niku minangka hibatun robbaniyah. Niku peparing langsung saking Allah. Sing badhe nuntun sak terusipun dateng perjalananipun tiyang mukmin. Ngoten. Wonten ing surat Muhammad ayat 17 Allah dawuhaken walladzina tahtau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Wong-wong sing padha oleh pituduh, tegese atine wis mulai padhang. Iku zada tambah-tambah hum ing wong sing oleh pituduh, apane hudan pituduh. Wong nek wis oleh pituduh niku ora kok mundak mendrik, tambah gedhe, tambah gedhe, tambah gedhe. Nah, lembaga itu sama jajah. Jenengan di ruangan ini lampunya peteng jedet. Sehingga gawa korek wong siji. Mumpun padang. Wong siji itu mumpun padang. Ini kalau kabeh gawa korek terus diurup no kabeh, mudak padang. Mudak padang. Wonten malih walladzina jahadu fina lanah diannahum subulana. Surat Al-Ankabut. Sapa wonge sing padha jahat mujahadah. Mujahadah niku nggih. Niku wis sampe diwingi niku sing sampe ngempet nglalekno ngamal bare niku gak dimujahadahi lah mboten saged. Mujahadah niku nglatih hati. Fina ing dalam ingsun Allah. Sapa sing nglatih atine nglebuni aku, dalam ring nglebuni rahmatku sampai iso ngilangno rasane atine ndeke. Kejaba mung rasane ngarepku mesti lanah dianahum subulana. Bakal tak paringi pituduh subulana ing piro-piro dalan. Bukan namung dalan sih tok, piro-piro dalan. Nah, piro-piro dalan itu berarti kan sak tiba-tiba ini dalan. Melebuning gan ini ya tok kono, gan kene ya tok kono, gan kono tok kono. Jadi melebuning pasar ya tok Gusti Allah, melebuning sawah tok Gusti Allah, melebuning toko tok Gusti Allah, melebuning pundi mawon tok Gusti Allah. Ini kan jenisnya subul, subul. Betul. Enten malih hadis Rasulullah dawahkan masalul iman, fihi kamasalil baklah yamut duhal ma'utayu. Contohnya iman, sing iman ni kumpul padang tengjeruati. Betul. Iman itu mempadang tengjuru hati. Terus mari lu diwujud no, dalam bentuk amal sing soleh. Terus ijuk ditambahi eling Allah zikir terus menerus. Ini ku dicontoknya kaya dini kangkung lah. Kaya kangkung sing anggar kesoan banyu sing apik. Modote gelis. Subur. Jadi bibit iman sing pun tengjuru hati. Terus sampan tukul no, jadi godong-godongan amal soleh. Ini lek disiram nganggo banyu zikir sing apik. Niku mojo teglis. Mojo teglis. Tapi lek kok terus dat ning ngoten ya mungkrat. Mungkrat. Ngeten. Niki napa gambaran-gambaran ya, gambaran-gambaran munculnya keapian. Ada sing tak kok napa nggih saged to, mosok kumpul wong saleh ngoten men kok iso nukulno kemampuan saya iso ora usah sing basa kerohani setata lahir manut pun kathah buktine kok. Sampai dicontohkan Rasulullah, masalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafifil gir. Perumpamaan padane sipate wong sing kekancan lungguh wong sing soleh karo kekancan lungguh sing jahat. Niku perbedaane kaya perbedaane wong sing dodol lenga wangi karo wong sing ngubupi ngubupi ubupan pandhe lho. Sing ngebuli areng iki lho. Niku nate ngertos ngubupi pandhe lho. Yen ngobong pacul ngobong wesi niku lek diubupi niku. Sampeyan jejer lungguh bakul lenga wangi. Karo jejer lungguh bukan ngobupi pandhe niku. Pacul banget kacek. Ambune wis beda, akibat-akibate beda. Nek hamilul miski ngoten. Wong sing nggawa lenga minyak wangi niku mungkin piyambake mengke nulari. Nulari napa ndelewere lenga utawa klambine kono lek nganggo lenga kesodok kakean niku sampean nemplek ngoten tok klambi sampean katut wangi, sampean pisah mengke ijik mambu wangi ngoten lho nggih. Upama ora sampe tingkat ketemplekan lenga wangi ini minimal irungmu ning kono kuwi mambu wangi. Irungmu tok ku mambu wangi senajan kok lek bar wis gak mambune, tapi pas ning kono wis mambu wangi. Ngoten. Ana kalane mungkin karena ada kecocokan lalu kamu bisa tukar menukar. Ketepaan sampean wong alim ya kan kanca sampean wong sugih. Nah, positif ngalim sampean dijukuk karo wong kanca sampean sing sugih, positif sugih kanca sampean dijukuk sampean sing alim. Iku kedel tinuku kaapian. Yo kedel tinuku kaapian. Utawa nggih paling mboten katut lah. Katut mambu wae. Lene wong sing ngubuk niku resikone iso-iso kecipratan pletikane geni sampean kobong. Upama ora sampe kobong mulat-mulat ya sarunge bolong-bolong. Nggih. Utawa resiko paling rendah sampean kepletikan buleke. Mboten buleken kula ngadoh alah mambune apeke wong iku kecute ra karuan. Mesti drama sak nggih. Dua mas gitu, dua bawa keringatin, dua tes. Mesti ni ambu ni betul enak. Penyawang yora enak, pangambu yora enak pun betul enak kape. Dulu konco tukang miso. Dulu serajang sama gak katut ketularan miso. Kuping sampean kerungu pisuan itu yora enak. Gila? Betul lah sampean melok hadruan, melok solawatan sehari loh, muhibin loh konopo. Ya sandak-andak ini masa sama gak bisa nabuh terbang ini kurungu sholawat tiktok ini wis ayem ini lagi ayem lah timbang kurungu wong tukaran ayem kurungu wong hadruan ini ku nur namanya nur, warid mesti muncul ada semacam semangat baru ada muncul semacam greget kerentek baru untuk pengen nindak nasing apa-apa apapun bentuknya walaupun itu kebaikan itu kecil sepele tapi tetap ada semangat muncul keapian. Niku sedaya niku namine warid. Warid. Jawabipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang gegayutan kalih soal warid menika ndawaken ngeten. Innama awrada 'alaikal warida litakuna bihi 'alaihi waridan. Innama awroda angin pestine nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira nekakno alwarida ing perkara kang teko krentek sing ana ning ati sing apik olaen nekakno krentek warid ning gone awakmu mang alasane litaku nah supaya ana sapa sira bihi kelawan warid litakuna supaya ana sapa sira bihi kelawan warid alaihi ing ngatasé pituduhé Allah iku warid dan bisa tumeka sedasaning Allah. Jadi anane Allah nekakno warid ning atimu iku tujuane supaya sang warit sing ditekan awakmu kuwi engko mbok nggo sowan Gusti Allah ngoten. Aja kuwi ketekan warit malah inggih ninggun sibuk ngurusi warite. Asale ngamal saleh terus mandi. Nambani wong idule payu. Wah, terus ora salaman tembak saya ketemu. Terus sampe digawani uyah sithik-sithik ngono wis. Nek wong dodolan angel, iya kok nyebarno ning tanahe, tanahe payu. Jur daerah persen 5 juta. Niku mengki lek gak ngerti ya niku warit niku. Muncul semacam hal-hal sing pengati sampean moro ngerti. Oh, iki carane payu kudu diwacano ngene lho. Sampean waca tenan mandi wong niku ki Allah. Lho, niku warit sing teko model ngoten niku. Niku mboten dikengken gunane supaya ninggal Allah mboten. Malah warit ditekak nih kuwi supaya awakmu litakuna supaya awakmu nggawa warit kuwi dienggo sowan marang Allah. Pun alwaridu utahe sing diarani warit iku ibaratun tetembungan. Warit iki jane ning istilah wong omong warit. Ngomong nono apa to warit niku sak jane. Kok enek istilah warit. Warit niku istilah tembung ama tentang barang. Yaridu kang tumeka, kang terlintas apa ma alal qalbi ngatasi hati. Konkrete napa konkrete? Pertelane napa? Bayane minal ma'arifi nyatane pira-pira kemarifatan. Pira-pira pengenalan-pengenalan baru arabaniati kang bangsa pangeran. Sing sampean asale ublek utek sing sampean urusi niku sebab akibat bangsa wadak. Niku kali Allah Taala sampean dijujuhi sing ora wadak. Mereka-mereka yang terdekat, ngoten niku paham. Oh, kira-kira minimal ngoten. Enek unen-unen disilik sing jero ati ini. Kira-kira sawah iki lek tak tanduri. Pandan ngono kira-kira untung. Padahal liyane kuwabe sing ditanduri ini pare sing ditanduri ini mereka malah nandur pandan. Kadang-kadang niku mboten kena dibantah. Saking jelasnya warit niku sampai ditolak gak bisa. Pokoknya kudu ditandur pandane. Ditandur tenan. Tibae bar niku desa mriku akeh pengrajin kloso sing butuh pandan. Dengar dulu sak. Nah, ini ki sing. Nanti saat ini digulai uang ni gua ni. Bisa bedek saat dunia terjadi lah. Niku sing dipingin terus niku ne. Dan ini wabe tu nandur semangka, bangsa panen semangka murah aja. Nah, nanti kalau kabe tu nandur semangka, dia dapat parit sing ora semangka. Nandur laos. Tenan, tanduri laos lah. Kabeh panene semangka dek laos dhewe tetep larang. Lah bangsa ngoten wong niku biasane kecoba niki. Niki terus akhire wiridane sregep, tapi sregepe wiridan iku dienggo ngawetno warit. Padahal tujuane jane ora niku. Warit niku dingge semacam pendorong. Minimal kowe bendang sadar tibake durung tekan. Iki sik tok maju agung to. Mboten. Dadi dijuduhi maju agung mergarepe Surabaya. Dijuduhi maju agung ora kok terus kowe kon medhun ning maju agung. Mung dijuduhi maju agung kowe ben semangat ndang lunga terus rono. Mergo kowe ngerti lek iki maju agung duduk Surabaya. Mboten lho maknane iki. Utawa dijuduhi enek pom bensin. Iku maknane kowe dikongkon njukuk pom bensin kuwi kon njukuk bensine dienggo sangu budal ning Surabaya. Dadi lek ning pinggir dalan ana tulisan kode rambu-rambu enek kaya gambar sedikit rehat dan olahraga nak cawor ini kok, dan cucu ini kok, rambu bahwa akan ada pompa bensin. Iku rakok terus aman terus kau medun kau dulu. Iki gambar apa yo? Boten boten iku maksudnya sama itu gambar rambu-rambu itu kau siap-siap sak teruse. Perjalanan menuju Allah sak teruse. Supaya awakmu iso wari dan alaihi. Supaya kamu bisa datang kepada Allah. Jangan sebaliknya. Jangan setelah diberi warit malah ora teko ning Allah malah kebulet-bulet ngurusi warit. Dan ibarat ipong wah komblitar arep ning Jember liwat dampet. Itu so munggah gunung itu mereka wakah bocah wedo-wedo ayu-ayu nawakne buah. Niku warit ya, warit perjalanan. Sing teko teng kendaraan sampean. Niku mboten kok dikongkon medun ya, kok sampean kok medun. Terus kenalan karo bakul buah. Sakhire etok-etok mampir ning omahe njaluk disuguhi, sesuai terus kepencet, sesuai ngurusi kono, sesuai sampai rabi, sesuai duwe anak, ora sida tok Jember. Nggih ta? Nggih, gangguan. Gangguan. Tapi apa terus dibuat? Mboten mau niku kiriman dari Allah. Mboten. Jadi warid niku sesuatu pengenalan-pengenalan baru yang datangnya dari Allah. Pengenalan-pengenalan baru dari Allah. Bentuknya bisa berupa pengetahuan ketuhanan, bisa berupa al-lataif ruhaniyah. Bisa berupa bentuk kelembutan-kelembutan rohani. Lintasan-lintasan lembut yang bisa merubah suasana batin panjenengan. Niku nggih warit lho. Nek rasa mak selem. Dadi omone selem ngono ae. Selem niku piye wis pokoke selem. Nek gak muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, gak ana apa-apa bungsu muni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada getaran-getaran sing bungsu rohani. Sing kuwi sakjane tak kena diomongne. Iso ngomong iki, selem, ser. Nah, tujuane napa to niku ya? Pak Allah Ta'ala niku lek enek wong ngamal sing ditampa. Iki bahasane kan sakjane bermula dari ngamal ditampa. Ngamal niku lek ditampa, niku teng jero ati mesti enten labet-labet. Enten labet-labet, enten pengaruh-pengaruh lintasan-lintasan rohani. Nggih, mungkin berupa pengetahuan, kesadaran, informasi, mungkin berupa rasa, latoib. Latoib rohani ya, getaran-getaran. Lek sing nun sewu niki kula srodo menggok sithik sing diterangne teng ngene. Kitab cilik. Namene tapi lek krungu koyo kitab gedhe, Qatrul Ghawais. Qatrul Ghawais iku enten latifah, latoib ya. Enten latifatul qalbi, enten latifah. Ya latifah-latifah nih kalau sing, insyaallah sing derek torekoh anak sobandi atau pokok diriah nih gue dijelas nih. Ya, tapi tengri gue lo cuplik banget. Ini ada latok mungkin pas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini gue marah-marah teng kados teng dodo, koyok enggol ini teng dodo. Ini koyok enek. Ini gue koyok muni gue muni apa? Tapi sih gak paham jadi. Tapi ya anak rasa sih. Yes, biar. Kadang-kadang ini gue serado mengiwa, sosok mana kadang terbatuk meriki. Kadang itu ada sekejur tubuh terasa adem, selem, kadang-kadang panas. Macam-macam arif itu nek sing berupa latoif lho. Enten sing berupa ma'arif, pengenalan-pengenalan. Moro-moro niku ada lintasan. Loh, masuke dingenekno. Masuke dingenekno. Nah, sasaran ma'arif itu apa? Gak mesti ora kok mesti ma'arif itu harus berupa sesuatu sing bab hukum, bab ini kadang-kadang ma'arif pengenalan yang diberikan Allah itu bukan bab hukum, kadang bab obat. Kadang bab tanduran. Mboten mesti. Sak kersane Gusti Allah to. Mulih ku sing ngirimi-ngiriko kok. Dadi mboten kena dijaluk. Mulane mungkin wiridane padha. Amale padha. Wektune leh amalan padha, bahkan mungkin jamaah bareng tahlilan. Itu warid yang diterima satu dengan yang lain enggak sama. Mungkin itu orang kena dijaluk. Itu sih, kalau nyumun warit kadus sing ini kok gak kena. Walaupun, loh, sami ini, iya padha nih gak padha. Sami, jenengan tindak keng Blitar dateng Malang. Bisa sing sampean tumpaki sami. Tapi lintasan sing teko jam sing sami niku ternyata bakule sing teko gak padha. Lho, bakule sing dhewe ayu kok sing iki arek. Niku sak ngoten nggih. Terus enek teng terminal sing tawa-tawa bareng-bareng niku lho diwingi bocah cilik. Iki malah wong tuwa. Padahal terminale padha. Sampean mengadakan perjalanan rohani juga sama mungkin terminalnya yang didekki padha. Kendaraan sing ditumpaki padha. La ilaha illallah. Bahkan perusahaan bis sing ditumpaki padha. Perusahaan bis menuju kepada Allah niku enten sing merke Sadilia, enten sing merke Qadiria. Ini cara bis ngono ya. Napa Sri Lestari, Harapan Jaya, Mandala, bangsane ngoten niku tapi bis kabeh kuwi. Iku bis kabeh ngoten. Senajan sami bis sing sampean tumpaki padha Harapan Jayane utawa padha Sri Lestarine utawa padha merke padha Hondane, padha Yamahane utawa padha Mersine padha padha dalan sing diliwati padha, terminal sing diindeki padha, tapi peristiwa yang diliwati mungkin enggak sama. Sing liwat sing diingi enek tabrakan, sing liwat saiki gak enek tabrakan. Betul lho nggih. Benar. Mana ni? Apa nuntut? Mula sami-sami ahli toreko, sami-sami ngurusi hati. Warid sing dumugi zaman para wali songo, kali warid sing dumugi zaman para ulama pendiri NU awal-awal, kali warid sing dumugi zaman reformasi ngeten iki mesti mboten sami. Ngeten senajan sing digundunga padha Hizib Bahrine, Hizib Nasore padha. Tapi persoalan yang diberikan Allah tidak sama. Bahkan mungkin karena perbedaan iklim, perbedaan geografis, padha-padha maca tahlil sing maca wong Irak niku mengke warid sing dugi mboten sami kalih tahlil sing diwaca wong Jawa. Mergo napa? Seksi sing nyekseni beda. Malaikat sing nunggone gak padha. Barang-barang sing nglingkupi kiwa tengene gak padha. Lek teng Arab Saudi mungkin sing nyekseni pasir semonten katae, tapi lek tahlilane wong Jawa sing nyekseni wit-witan akeh, tumbuh-tumbuhan pirang-pirang. Niku tas bae gak padha kok. Tas bae godhong karo tas bae wedi gak padha. Lah berarti nanti reaksi yang tumbuh dalam hati rohanine manungsa nggih mboten padha. Ngono lho nggih. Jadi ya aja dituntut. Itu semua bukan soal. Artinya kok kudune lah aku lek gak aman warit piye? Enggak soal. Sing penting masih tetap kamu ada semangat greget untuk masuk pada wilayah hadroh ilahiyah. Niku. Mergo di antarané fungsine warid niku liyutahhirahu, gak jane. Allah njugekne warid dateng mana sampean niku liyutahhira supaya nyucikaken sapa Allah. Ngoten. Hu ing kalbu oleh nyucikno bidzalika kan mengkono-mengkono warid. Jadi lek enten nuwun sewu, enten sego teng piring, terus piringe niku dijukuk karo sing duwe sego. Apa segone dijukuk karo sing duwe piring dileh teng wakul segone. Niku mengke sing dugi teng piring napa banyu. Nggih, jenenge dikorai. Jadi tekane banyu teng napa piring niki mboten kok piringe diwadah banyu terus mboten niku dienggo isa-isa. Perlune apa? Perlune niku lek resik engko pantes didereng ning dhuwur meja jejer sego sing wis ning wakul. Ngerti nggih? Dadi ditekani warit iku untuk pencucian. Wa yuzakkiyan supaya nyucikaken sapa Allahu ing kalbu hatta yasluha sehingga pantes bidalika kelawan mengkono-mengkono nyucek no mau pantes apa? Pantes lil wurudi maring sowan sebo alaihi ingatasi Allah wadukulilan mlebu ila hadratihi maring pangarsane Allah. Jadi lek jenengan pun siap ninggal omah, siap ninggal bis, siap ninggal napa mawon pun ditinggal kabeh, sampan pun mlebu teng halaman pendopo niku mengke kalih satpame kalih ajudane Saman malah didui anduk. Didui sabun, didui seragam baru. Kongkong adus. Perlunya apa lek baratus? Engko lek sowan sebo ning Pak Bupati ben pantes. Dan pantes. Ora kok terus sampean roh anduke kepencet, roh anduke apik. Lah jadine roh wesik ngene ora kaya omahku. Nek omahku iki mblongkroh kok to lek iki jeding kok apike ngene terus sampean turu teng ngriku. Nggih, urga omahe ora enak porseline, gak enak keramike, wong jukan lemah biasa. Jadi ini mlebu jeding, jeding pendopo kabupaten, sing keramike gila persik, karena jeding pendopo arang-arang dinggo kan garing. Rumangsane iku dinggoni turu. Ora iku kan adus, kan resik-resik ning kono. Memang lebih indah. Warit itu pasti lebih indah dari wadak-wadak yang biasa kita lihat. Mesti niku. Wong wiridan dipethokne alam iki sosok niku dikenali jin bareng ngoten. Sosok mboten kabeh ngoten. Dan itu memang lebih barang anyar ya mesti luwih apik. Ngoten. Barang anyar mesti luwih apik. Ning omah wis dibujuk iki lho metu pethokane perawan anyar ya rumah sana luwih ayu kuwi. Ora butuh wong wiridan asale niku omah-omah wadak fisik itu terus karo Allah dikenal bareng sing gaib. Gek niku baru pertama kali ngono mesti asik. Biasanya ra kuat ngempet terus cerita-cerita kan malah jadi fitnah. Nggih, kok niku ora kok dikongkon seneng teng riku tapi kongkon resik-resik. Supaya pantes. Ngoten. Pantes napa? Supaya pantes sowan sebuah dateng Gusti Allah. Mergo li annal hadroh. Krono sak temene suasana ketuhanan. Karena saat temennya pangarsane Allah, iku munazahun maha suci, angkuli kolbin saking sekabiane ati. Ati sing mutakat dirin kang budek, bila asari kelan pura-pura labet duniawi. Jadi, ati ini kula isik kebudekan, katah labet-labet duniawi, tidak mungkin itu nanti akan disuguhkan di hadapan Allah. Piring itu tidak akan CT ini. Gelas tidak akan CT ini. Gitu ya. Isi kotor. Betul mungkin tak sama sugune tamu. Betul mungkin. Itu pasti dibersihkan dulu. Karena jenengan ajeng sebuah dengan Allah. Kok hati ini tidak CT. Tok. Berarti karena Allah mesti diresiki. Nah, dalam rangka resiki mesti digerujuk banyu. Digerujuk sabun, digerujuk klerek, digerujuk nopo, koten. Dan niku sedoyo alat pembersih bukan untuk disukai. Mutalawisin hadroh ilahiyah niku mboten purun nampa utawa harus bersih suci dari hati sing mutalawisin sing jibrat. Cara-cara sakniki ngaran apa jibrat. Cara ntar ge jibrat. Gupak. Gubrat. Mutalawisin kan gupak jibrat bi akdaril agyari kelawan piro-piro kotorane agyar. Agyar niku perkara sing sakliyane Allah. Lek itu masih memenuhi hati gak pantes. Mergo agyar niku mesti ngajake tengene sing asor. Perkara sing sakliyane Allah niku mungkin pol-polane pol ilang. Lah nek perkara ilang ya wis dadi persoalan ya. Gak pantas toh Arab sowan ning ngene Gusti Allah sing Allah niku ora tau ilang. Mboten. Wong arep sowan Pak Bupati kok. Persoalan sing dibicara men. Anu Pak Bupati dus pundi? Ban sepeda motor kula niku kok kempes niku lek nambal teng pundi iki kecilian omongan. Nggih ta? Kecilian omongan. Mulane sak durunge ajeng sowan Pak Bupati bisane sak dikek informasi-informasi sing lengkap sing luwih jembar mana soal bupaten, soal kecamatan soal pasar kono itu manajemennya ya apa ini. Lah baru engko lek niku didudu warit-warit ngoten mengke pasebo matur niku ya matur bab sing gedhe-gedhe. Lah jenengan mboten nang donga ae sing arep ditakoni Gusti Allah persoalan Gusti ning awak kula kok lara kabeh tambane napa terus ya kecilian soal. Mane be Allah terus dilatih sik karena ngamal sampean sae lulus ditampa ngamal terus dikai pengalaman baru. ben berbicara yang lebih baru lagi, yang lebih penting, yang lebih jembar, lebih luas. Orang mensing perkara wadak-wadak kalau perlu perkara hikmah yang lebih luas lagi. Dikenalno alam jin, dikenalno alam malaikat. Orang kok dikongkon bergaul karo jin. Orang dikongkon bergaul karo malaikat. Terus lali mboten. Tapi itu semua untuk nanti bahan pembicaraan nek pasowan. Ben. Wa iza innama aurada wa alaika litakuna biwaridan. Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yatil aghyar waliyuhariroka min rikil asar. Kalau kesimpulan dari warid yang datang itu adalah merupakan alat untuk mendorong kamu yang suluk masuk ke wilayah hadroh ilahiyah. Kesimpulan yang lain, Syekh Ibnu Athaillah ndawaken aurada alaikal warid. Aurada wis nekaaken sapa Allah alaika ing atase sira. Nekaaken alwarida ing warid nur. Iku mau liyata salamaka supaya nampa sapa Allah ka ing sira. Ditampa saka ditampa min yadil aghyari saking tangane piro-piro aghyar. Selama ini kalau sampean sing nyekel sing ngopeni lah aghyar kabeh. Nggih. Adus resi ya diresiki banyu. Mangan diladeni bojo. Lah ngoten-ngoten mawon to persoalane niki. Lah niki Allah ajeng kersa langsung nampi panjenengan. Mulane terus dibedol sik. Perhatian jenengan ben ngalih, ben ora ublek-ublek ngurusi sing basa wadak-wadak terus dimingi-mingi karo Allah enek barang apik sing luwih apik timbang dunya, luwih apik timbang dunya. Lah jenengan ben mriku ngoten nggih. Lah niku sik maksude napa? Niku mungkin jenengan badhe ditampi Allah. Lan sing luwih penting malih wali yuhariraka. Lan supaya melepas sapa Allah. Merdikakno sapa Allah ka ing sira dimerdikakno min rikil asari saking perbudakane piro-piro labet. Terus budi tau kok, labet memperbudak. Nggih, selama ini kalau sampean kan diperbudak labet. Keyakinannya mohon sampai digupil penyok keyakinan kalau jenengan. Sajane lek keyakinan sing utuh, urip kuwi uripe Gusti Allah, urip diuripna Allah. Tapi sampean mesti gak wani, urip gak ketunggonan duit. Jadi, artinya kita diikat oleh duit itu seakan-akan sengupokor aku, sengepenan aku ku duit. Jadi, nah oleh karena itu oleh Allah dibuat suasana lain. Gak duit-duitan, tapi ku iso urip. Bukti lo, ini bukti nih. Nyata nih, kowe bangsa gelem tahlilan ikhlas tenan. Saiki kowe tak paringi ora iso turu patang dino, tapi kowe seneng. Maca kulhu ping telu weteng warak. Lha niku enten terjadi ngaten iki. Maca kulhu ping 1000 niku bar maca kulhu sedina suwi ora turu tapi gak kesel. Iku warit. Lataif ruhaniyah muncul teng mriku. Semangat metu. Jamaah 40 dina berturut-turut. Ini kan jenis pilih jamin sopoh sing kuat jamaah 40 dina berturut-turut. Gak kelangan takbiratul ihrami imam dijamin perkara loro. Nomor siji mlebu swarga. Dijogo songko tumindak sing nyebab no mlebu neraka. Nomor loro atine dibebas no songko sifat munafik. Duh. Maksudnya apa dah? Kalau matur ngeten. Kula tok ning hadis niki. Mergi amal saleh niku ati niku resik. Lah nek ati resik niku terus kali Allah taala amal sing ditarik-tarik dikei mingi-mingi. Wis to. Akhire sampean mengke diparingi suasana batin sing wis gak melek, gak kepilut donya. Dilokne wong ya meneng ae, dilem wong ya panggah ngono ae. Ngoten. sampai nuwun sewu saking tentreme atine nuwun sewu niki ibu-ibu terutama bu ya. Saking atine wis mapan diiming-iming kedekatan kepada Allah iku sampai bojone wayuh bareng gak muring-muring. Nuwun sewu bu niki niku kula mboten-mboten kok terus sampan kon gak muring-muring. Lah nek urung ngono ya muring-muringa wong urung tok kok. Etok-etok sabar malah lara jero sampean. Etok-etok sabar ini mboten oleh nggih. Maksudnya niku ngeten lho. Ketika ini enten warid nalika jenengan ngamal ikhlas betul niku enten warid ngeten. Alah ibae sayange bojoku kuwi sayang. Sayang demel. Ora kaya sayange Gusti Allah. Nah, daripada aku pengen roh rasane sayange Allah permen diganggu bojoku ayo ben wayo kono lho. Lho, enten ngoten iki enten. Ada lagi warid yang datang tidak begitu. Dia sadar. Ketika dia wiridan ati padang niku ngerti Masya Allah. Tibae oleh ku bekti karo ibu biyen keliru kabeh. Tibae aku biyen kedosan karo ibu karo mak oleh ku bekti gak tenanan. Tibae karo Gusti Allah aku didudune mbok sok liwat impen barang. Tibae ibuku iki gelo karo aku. Lah kono bati piye? Gak iso nobati nek delalah bojone terus wayo. Nah, bojone terus sadar. Iki. Ya wayuhe bojoku iki minangka piwales aku biyen gak ngreken mak, saku genten gak direken bojoku. Ya Allah, sampean dadoske wayuhe bojoku kula niku menika pembersih kula sabade sowan panjenengan. Ridho. Ngerti lho nggih. Niki pun mboten soal tuntut penuntut. Kowe bojoku lho aja ana-ana wong mboten enten ukurane iki pun mboten enten. Wong bojo iki duduk Gusti Allah. Ngerti lho nggih. Pembicaraan iki contoh mawon. Mungkin yang lain nggih saged. Kepemilikan. Mungkin wong liya lek sing ngalami wong liya wis digeprak wong enek sawah kok sertifikat diapusi lurah menengae. Kan sok enten lho korone latilu-latilu terus moro-moro sawah niku dadi kaya lurah. Lurah nakal. Ya betul iki delok wong menengae ya ora piye-piye. Wong ndek malah ya malah beneran to enek sing garapno. Mereka apa? Warid sing teko, dia merasa bahwa sawah ki ngrepoti. Karena sawah ki ngrepoti, dibek wong beneran. Dan itu mboten digawe-gawe lho, nggih. Oleh ngono kuwi pengen enak warid sing teko. Dadi mboten kok terus dietok-etokno, terus di ngerem-ngerem terus. Yalah timbangane repot ya ben digarap kono tapi yo dina ngamuk. Niki asli, artinya asli memang murni tulus atine ngene ngono kuwi. Bukan karena kecerdasan olah pikirnya bukan, tapi karena rasane banyak. Ya iki kerasa direpoti. Nek sampai ngarap sawah, lah kok malah sawah dipek lurah. Niku dhek pancen kerasa beneran. Mulane ambek lurah yo gak mangkel. Dan sami termasuk kemana ngepasin duwe bojo cerewet. Mongko bojo cerewet itu dawuhe Kanjeng Nabi, bojo cerewet itu yang ngewangi ngresiki dosa. Maka nggih. Wong wedok sing cerewet niku ngewangi ngresiki dosane wong lanang. Bisa itu Pak. Mula sangka niku lek ati niki pun ro metu warit sing sae, niku kok diomeli wong wedok mboten jengkel. Malah alhamdulillah yah meni diucek berarti mari ngene resik aku lho mboten diucek niku pancen ya lara tapi ya meneng ae ora usah melok genten ngamuk to cangkeme jeplak genten luwe elek ampun men mendel mawon ae kala-kala kapan aku lek gak dindang-dang bojoku lek kok kemlelet lah ora barbar berarti iki ngresiki sifat sombongku lho ya jalek sadar mboten karena warid sing dugi ngoten, mboten masalah niku. Mboten. Dadi niku sedua ya untuk melepas warid-warid sing ngoten niku kalih Allah taala sebenarnya ada hikmah supaya kita tidak terikat oleh hitung-hitungan sebab akibat sing selama niku pun ngetel teng pikiran kula sampean. Begi selama niku kula jenengan nek mikir ngene. Ya wis iki lek gak enak bapak as gak iso ayem. Omah lek rek ketemu wong lanang wis ruwet kabeh bingung iki jenenge sampean diperbudak oleh hadirnya sang bapak. Terus karo Allah taala dituki duduk bapak sing mara. tapi padane ati. Jret. Akhirnya sama dadi wong kendel. Secara upama diomongne blak-blakan secara ekstrim, tanpa tenunggah-ungguh kesopanan pergaulan, sampean muni ngene, ra taek-taekan ra bapak-bapakan. Wong wiridan ngene ayeme ra karuan. Cuma niku nek diomongne ngono tenan niku mboten sopan, Bu. Mboten. Tapi hontok-hontoke ati sing nampa peparing anggal saking Allah itu bisa berkata begitu. Dalam rangka apa? Terlepas dari keterikatan selain Allah. Aku mau jadi budak bojoku. Aku pengen jadi budak Gusti Allah. Kau paham aku saking lagi ini bojo. Blas ora ketok bojoku, aku mung sadar iki titipane Allah sing kudu tak ramon. Betul lho, Ge. Sami kan jenengan tadi. Mbok ngomel, mbok ora ngomel lang pengen iki ya ingon-ingon. Ku ya tak ingonane lho ngono. Senajan aku ora melok duwe. Tapi kalau juragan kan ngeritno, kan nguyang, ini tak nguyangnya ya tak ritno, nah, jadi harap bengah, harap bengah, harap nyelain, tak urusannya aja. Yang penting aku dititipi, kita kan ngingoni, tak ngingoni. Ujari juragan aku kan ngingoni. Jadi, gue pak kelihatan ya tak dusi, keluar ya tak gulana suket, nyebal-nyebal yang pak geriwongnya tak giring, tak lebono kandang. Jadi bojo nyebal ya tak giring, tak kan mulai tak didik. Betul lho, Kek. Jadi dia ngomel, pancen sapi, ini ngowah-ngowah. Gitu, Kek. Karena apa, like, kebo yang ngowek-ngowek. Like, waduh, sampai-sampai, itu sepengamnya aneh. Betul, gitu, Kek. Like, kucing yang ngeyong. Ngeyong, ada orang wedok, cerewet, itu siapa? Betul. Dan orang lana ngamuan, itu kejawat, Bu. Betul, Kek. Ora patek akeh omongnya tapi ora selentak lho ngoten niku. Gitu ge. Ora gak ngono terus menengae purik metu lho ngene guys. Biasa. Wis gawane wong lanang ngoten niku. Nah, itu semua persoalan yang sering kita hadapi tiap hari. Tapi kalau kita tidak terikat oleh itu dan kita terlepas, tidak diperbudak oleh itu akan berbalik menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ngerti lho ge? Berbalik ora kok terus buyang sapi terus karo ngamuk-ngamuk mboten. Ismane sapi ya sing niki. Dadi nun saya boleh wong bapak-bapak niku kok kopro sarung bar dinggo salah utawa klumbruk ning pocane segawan. Panjenengan iki ramuan atar ramutanku dibiyekno neh ngono. Nek niku niat sampean ikhlas niku dadi warit sing sae. Niku lha nggih, dadi hikmah saking warit niku sing terpenting. Kula panjenengan ojo sampai digenggam oleh tangan aghyar, jangan sampai kita diperbudak oleh ikatan-ikatan asar. Asar niku labet saking aghyar niku wau. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun selamataken Allah, mboten kebujuk dening carane ngatur warit, tapi sadar lan nrimo warit sing dugi niku minangka kiriman saking Allah kangge sangu sowan wonten ngersane Allah Subhanahu. Monggo kita tutupkan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka anglu sahabat Rasulullah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdaya fi na'mahu ika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ومن بيده خير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.